rasa ketika lemas sing tak rasa tiwas aku teko mbok tinggal lunga tekane atimu ninggalake aku kebangetan kebangetan awakmu. Garing sing tak rasake nolak tanpa banyu janji melaku aku mbok tinggal melayu tipo tangi aku ngoya awamu tulo entenono aku. Tutup nolakmu.